Rasanya rina sesa dijajah bahula ku nujang ku siwalana tilu setengah abad lilana jana tulu ikat tambahan peri dikat kesak diraraja ku si penek nyasi Jepang tilu setengah tahun. Serius.